Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Faina asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah azakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Di malam yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali untuk membahas pelajaran bahasa Arab, yang mana bahasa Arab adalah merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mempelajarinya maka kita akan menjadi mulia, insya Allah. Ya, walaupun di situ tergantung niat. Ya, kalau niatnya tidak lurus, maka walaupun kita mahir bahasa Arab, walaupun kita mampu membaca kitab dan seterusnya, tetapi kita khawatir dan takut dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga kita berharap kepada Allah Taala, ketika semakin diberikan ilmu yang banyak, semakin Allah memberikan kemudahan bagi kita memahami bahasa Arab, tentu kita berharap semakin juga kita artinya kuat dalam agama kita. Semakin kita mempelajari ilmu, semakin kita faham, juga semakin kita bertakwa. Semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT, rasa takutnya, khusyuknya, dan juga agar kita semakin bisa mengarungi lautan ilmu. Ya. Karena yang namanya bahasa Arab ini adalah ilmu alat. Ilmu agar kita bisa memahami, bisa mengikuti apa-apa yang ditulis para ulama-ulama soleh, salafuna soleh kita dari apa yang mereka tinggalkan, ya. Seperti tulisan-tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tulisan-tulisannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan juga ulama-ulama yang mu'tabar, yang mereka banyak memberikan faedah kepada kita, sehingga dengan itu kita bisa paham. Misalkan taklim-taklim kitab, ya, seperti tadi, ya, Tafsirul Karim Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan dan juga yang lainnya, itu kita bisa mengikutin, gitu ya. Tidak hanya sekedar punya kitab kemudian mengikuti sementara, tapi juga kita bisa di rumah membuka, kita juga bisa memurojaah kembali dan seterusnya. Itu yang kita harapkan, ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, walaupun sudah lama kita membahas buku ini. Jadi dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, ya, al-juzul awal, tapi tidak mematahkan semangat kita. Sebentar lagi insyaallah kita akan menyelesaikan buku ini, jilid ke-1. Ya, juz ke-1. Dari buku ini secara sekilas, ya, secara kesimpulannya sudah banyak disampaikan. Ya, sudah banyak disampaikan tentang beberapa materi, ya. Tentu materi-materinya akan berjenjang, gitu, akan meningkat semakin tinggi semakin banyak kaidah-kaidah yang disampaikan ya. Di pelajaran ke-19 ini kemarin kita mempelajari tentang bilangan. Tentang bilangan, bahasa Arabnya itu adalah al-adad wal ma'dud ya. Tentang bilangan dan yang dibilang. Bilangan dan yang dibilang. Dan di dalam jilid ke-1 ini, itu masih tahap-tahap pertama, masih awal. Dari mulai bilangan 1 sampai 10. Ya gitu. 1, 2, 3, sampai 10. Hanya kesimpulannya, kemarin kan kita mengetahui ya, bahwa 1 dan 2 itu ada kaidah khusus. Ada kaidah khusus 1 dan 2 itu ada hukumnya. Kemudian yang 3 sampai 10 juga itu ada perbedaannya, ada perbedaan caranya gitu ya. Nah, yang di pelajaran 19 ini kita membahas tentang bilangan 3 sampai 10. Ya, karena sudah berjalan beberapa pertemuan, maka kita artinya melanjutkan. Bagi ikhwah-ikhwah yang misalkan baru mengikuti, antum bisa misalkan mendengarkan rekaman ulangnya gitu ya, rekaman ulangnya. Kita langsung saja masuk di tamrin 4. Kemarin karena kita sudah tamrin 1, tamrin 2, tamrin 3 sudah gitu kan ya. Kita akan masuk pada tamrin 4. Yang misalkan baru ikut, dengar aja dulu. Tamrin 4 perintahnya uktub. Uktubil a'dada min salasah ila asrah waja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Perintahnya adalah uktubil a'dada, uktub tulislah al a'dada, yakni bilangan-bilangan ya, min salasatin dari 3 ila asratin sampai 10 ya. Waja'al kullan minal kalimatil atiyati, waja'al dan jadikan kullan masing-masing setiap dari kata-kata berikut ma'dudan laha, yang dihitungnya, yang dijumlahnya ya. Kemarin kan berarti ada, kalau bilangan ada jumlah kan gitu ya, seperti salah satu tullabin, 3 orang pelajar, berarti kalau 3 itu bilangan, tullabinnya jumlahnya kan gitu ya. Yang namanya adad gitu ya, adadun, jamaknya adad itu bilangan, jamaknya adadun, bilangan, kalau adad bilangan. Nah, ini contohnya 3, 4 terus sampai 10 gitu ya. Kalau ma'dud ini bilangan ya. Kalau ma'dudun ini artinya yang dihitung atau jumlahnya. Nah, perintahnya di tamrin 4 ini ya, antum sebutkan dari 3 sampai 10, kemudian yang jumlahnya itu kata-kata yang di bawah. Tetapi ingat, kemarin di sini perlu diperhatikan kata-kata yang di bawah ini mufrad atau jamak. Ada kitabun, kolamun, tajirun, rojulun, tolibun, rialun, kurusun, akhun, sama ibnun. Mufrad atau jamak di situ? Mufrad. Nah, rumusnya apa kemarin? Kalau misalkan dihitung dari mulai 3 sampai 10, maka kata-kata ini jadi apa? Dijamakkan, ya. Ma'dudnya dijamakkan, ma'dudnya. Ini kalau untuk rumus 3 sampai 10, ya. Baik, kita akan coba misalkan dari antum, kata yang pertama adalah kitabun. Enggak, 3 sampai 10 aja. Iya, kan perintahnya bilangannya dari 3 sampai 10, ya. 3 sampai 10. Jadi nanti kata jumlahnya itu kitab, kitabun, antum jamakkan dulu. Nanti berantai bersambung 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Nah, jadi satu kata itu bisa menjadi 8. Menjadi 8 8 jawaban. Nah, coba antum satu, yang pertama gimana? Salah satu. Kalau uktub fil amr, jadi masa ke jadi fil amr. Kan tadi rumusnya yang tadinya mufrad menjadi jamak. Nah, menjadi jamak kan? Nah, kalau kitabun jamaknya apa? Kitabun. Lupa ya? Lupa-lupa ingat apa? Ingat-ingat lupa. Kitabun jamaknya apa? Kutubun. Kutubun. Kitabun jamaknya kutub. Kutub. Nah, kutubun. Udah ketemu dah. Ya kan? Kalau kitabun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ya, memang di sini dipilihkan kata-katanya muzakkar semua ini. Sengaja ya, jadi supaya memudahkan ya, tidak tertukar dengan muannas. Ini laki-laki semua, muzakkar. Ya, muzakkar. Dan kalau kitab walaupun muzakkarnya itu ghairu apa? Ghairu akil, bukan manusia gitu ya, bukan manusia. Artinya benda mati. Ulangi sekarang antum jawabannya salah satu. Masih kurang pas dari sini harokatnya. Salah satu kutubin. Ya, salah satu kutubin. Karena bilangan dari 3 sampai 10 itu susunannya adalah mudofun wa mudofun ilai. Nah, gitu ya. Mudofun wa mudofun ilai. Nah, ini kan sebenarnya sudah diulang-ulang. Hanya kemarin kan dicatat tuh. Misalkan bentuknya mudof wa mudofun ilai. Kemudian yang jumlahnya itu dijadikan jama'. Ya, jamak taksir gitu ya. Nah, seterusnya. Antum bahi yang arba'atu. Ahsanta. Berikutnya 5. Bukan, masih kata kitab. Jadi kalau misalkan ini satu jawaban ini 8. 8 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 72 jawaban sebenarnya ini. Iya. Karena kan iya, 3 sampai 10 itu kan banyak gitu ya. Nah, ini kan supaya semuanya bisa. Kalau kita mau cepat satu orang satu sebenarnya. Salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, sampai asharatu kutubin. Tapi kan maksudnya biar anak giliran satu-satu biar merasakan semuanya gitu. Nah, sekarang udah tadi antum jangan tujar. Khamsatu kutubin. terus akhir antum yang 6. Ahsanta. 7. Oh iya, antum tadi bisa ya kira-kira? Yang 8 misalnya? Oh, belum ya, berarti lihat aja dulu ya. Lihat, antum masih barangkali bisa? Yang 8? Ahsanta. Sama niyatu kutubin. Jawabannya sebenarnya kalau mau ini, lihat aja ngirik sebelahnya itu. Di tamarin 1 itu jawabannya sebenarnya. Tinggal yang makdudnya itu antum rubah. Ya, adapun yang bilangannya, yang adatnya tetap. Ya kan, kalau muzakkar kan tinggal salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu. Madudnya gonta-ganti. Kalau madud kan tidak hanya tulab gitu ya. Bisa banyak. Yang penting dia mudzakkar, gitu. Ya, jadi yang gonta-ganti itu yang mudzakkarnya atau yang madudnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sekarang yang 9. Bagus. 10-nya ahsanta. Kalau ini tadi dari 3 sampai 10 sekarang dibalik dari 10 ke 3 gitu ya. Nah, jadi supaya maju mundur gitu. Siap ya? Kata berikutnya adalah kolamun. Antum bikin yang 10 pena. Ahsanta, masyaallah. Asyaratu aqlamin. Berarti 9. Ahsan. 8. Betul. 7. Bagus. 6. 6 bisa antum hi? Belum? Belum, berarti lanjut dulu enggak apa-apa. 5. 4. 3. Bagus. Nah, Masya Allah, ya. Jadi dari bawah ke atas bisa, dari atas ke bawah bisa kan? Sekarang kata berikutnya tajirun, ya, satu orang 44, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, kemudian nanti 7, 8, 9, 10, 44 biar agak banyak segini. Coba kalau tajirun sekarang dari 3 sampai 6, ya, yang tiganya sekarang. Ahsanta, bagus sekali, Masya Allah. Iya, bagus. Sittatu tujarin. Sekarang antum dari 7 sampai 10. Betul. Betul. Betul. Bagus. Inilah contoh ya. Jadi apa namanya, kita namanya menguasai kata-kata ini. Sekarang misalkan kita sama-sama ya, supaya ada selingan. Kata berikutnya adalah rajulun. Rajulun, antum ahi jamaknya apa? Rijalun, bagus ya. Kita baca bersama. Salah satu rijalin. Arba'atu rijalin. Khamsatu rijalin. Sittatu rijalin. Sab'atu rijalin. Samaniyatu rijalin. Tis'atu rijalin. Asharatu rijalin. Antum sekarang dari awal, dari kata berikutnya itu talibun. Mudah sekali. Tafadhol, agak cepat aja. Tiga. Salah satu itu labin. Empat. Berikutnya. Tulabin. Lima. Enam. Mau coba enam. Sittatu tullabin, iya. Enggak akan disebut di sini, enggak akan disebut. tidak disebutkan namanya. Berarti sittatu tullabin. 7. 8. 9. Tis'atu tullabin. 10. 'Asyaratu tullabin. Kemudian yang perlu dicatat adalah bahwasanya ada dua ma'dus macam ini harus dihafal sebenarnya. Ya, harus hafal sebab akan ketemu nanti dalam kitab-kitab. Dalam praktek itu akan sering ketemu. Ya. Artinya nanti akan ditemukan biasanya bilangan-bilangan itu bukan huruf bentuknya tetapi angka-angka gitu ya. Angka-angka, sehingga kita harus bisa gitu kan. Walaupun misalkan bentuknya huruf, tidak ada harokatnya, tidak ada harokatnya. Jadi ini harus dihafalkan itu. Rumus-rumus ini harus dihafalkan. Jadi mulai 1 sampai 2 bagaimana. Jadi misalkan talibun wahidun, talibani isnani, kemudian salah satu tulabin sampai asyaratu tulabin. Berikutnya rialun. Rialun, tadi sampai mana ya? Sampai antum ya? Nah, sekarang antum rialun, sekarang pertanyaannya apa jamaknya? Iya, asan. Rialun ini ada sedikit kekecualian. Jamaknya rialatun. Rialatun, pakai tak maftuha. Rialatun. Nah ini. Ketika jamak dia menjadi jamak muannas salim, rialatun. Artinya real-real ya. Tetapi sebagaimana yang kemarin disampaikan bahwasanya ketika dia yang benda bukan akil, bukan manusia, maka lihatnya kemana? Lihat ke mufradnya. Lihat ke mufradnya, jangan kelihat ke jamaknya, karena kullu jam'in yang ghairu aqil mu'annas. Lihat ke mufradnya. Mufradnya adalah muzakkar, rialun. Ya, muzakkar gitu. Sehingga ini termasuk yang adatnya bilangannya bilangan yang seperti ini. Iya. Salah satun, kemudian arba'atun, khamsatun sampai asharatun. Berarti kalau 3 real, apa bahasa Arabnya? Iya, salah satu rialatin. Salah satu rialatin. Salah satu. Salah satu rialatin. Salah satu rialatin, 3 real. Nanti kalau misalkan antum haji atau umroh atau berkunjung ke negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beli sesuatu atau gimana ya. Ya, antum bilang seperti itu. Salah riyalat gitu. Kemudian asyaratu riyalat. Bikam hadza dan seterusnya ya. Artinya ini bisa dipakai nanti. Salah satu riyalat. 4 Arba'atu riyalatin. 5 6 7 8 real apa bahasa Arabnya? Belum. Samaniyatu riyalatin ya. 9 Berapa? Sitatu. Tis'atu ya. Kedengarannya sitatu. Tis'atu riyalatin. 10 Iya. Sekarang kita baca yang kurushun bersama-sama ya. Asyaratu kurushin. Ya. Kurushun atau kirushun. Jamaknya kurush. Kurushun. Ya. Asyaratu kurushin. Tis'atu kurushin. Samaniyatu qurushin. Sab'atu qurushin. Sittatu qurushin. Khamsatu qurushin. Arba'atu qurushin. Salasatu qurushin. Tadi sampai mana? Antum ya, sekarang antum yang antum ya. Sekarang yang akhun, akhun itu mufrad. Jamaknya apa? Akhun jamaknya ikhwatun ya, ikh. Tak kalau pakai dengan marbutah, wawunya jangan panjang. Ikhwatun. Nah, ini jamaknya. Jamak taksirnya. Ya, sekalipun ikhwatun ada ta marbutahnya bukan berarti menunjukkan perempuan. Iya, kalau yang akil ya tidak akan berubah kan gitu ya. Tidak bisa diterapkan seperti benda mati kullu jam'in mu'annas. Kalau yang akil dari mufrad sampai musanna ataupun jamak ya tetap. Yang laki-laki ya laki-laki terus, yang perempuan ya perempuan terus kan gitu ya. Baik, Pakhi, bisa kita mulai. Kalau tiga saudara laki-laki bahasa Arabnya? Salah satu ikhwatin. Salah satu ikhwatin. Nah, ini tiga orang saudara laki-laki. Ikhwatin itu ada juga muradifnya, persamaannya. Apa itu apa? Ikhwanin, ikhwan. Ya, antum bisa pilih apakah ikhwatin atau yang satunya atau ikhwanin. Boleh ini. Salah satu ikhwatin atau salah satu ikhwanin gitu ya. Kita pilih yang salah satunya aja, ikhwatin ya. Antum empat saudara laki-laki. Oh iya, lupa. Pendek wawunya. Arba'atu ikhwatin. Ya. Yang lima. Khamsatu ikhwatin. 6. Bagus. 7. Iya, 8. Iya, 9. 10 terakhir. Asyaratu ikhwatin. Ini mending loh karena masih tertulis. Ntar kalau yang dilepas banyak sekali. Ibaratnya sudah lautan dari kata-kata mufradat, yaitu kosakata. Ini yang tertulis masih muda. Kita bisa balik lagi pegangan gitu ya. Tapi kalau udah dilepas, ayo dilepas. Coba ini nih. Wah. Itu namanya sudah namanya di medan lapangan namanya. Itu akhun atau ikhwatun ya. Sekarang kalau misalkan ibnun jamaknya apa? Abnaun, ya abnaun. Sekarang kalau misalkan dari 10 anak laki-laki bahasa Arabnya asyaratu abnain. Sekarang diloncat misalkan zigzag. Kalau misalkan 5 anak laki-laki. Bagus. Khamsatu abnain. Antum lagi kalau misalkan 8 anak laki-laki. Abnain. Samania itu abnain. Apa bahasa Arabnya kalau tiga anak laki-laki? Iya, salah satu abnain. Kalau enam anak laki-laki? Bukan. Iya, memang enam sama sembilan itu suka ini, mirip-mirip. Tis'atu sama sitatu gitu ya. Suka tertukar. Jadi kalau misalkan enam, sitatu abnain. Terakhir kalau lima anak laki-laki? Iya, khamsatu abnain. Alhamdulillah. Ini antum tinggal melancarkan saja. Kaidah sudah disampaikan, tinggal kita mengingat-ingat terus, sering ketemu. Insya Allah, yang namanya kaidah atau hukum, ya, suatu dari tata bahasa itu akan selalu ingat kalau sering ketemu. Ya sering ketemu. Kalau misalkan jarang dipelajari, ya lupa lagi. Sering lupanya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada atau pasal berikutnya atau pembahasan berikutnya kita baca bersama, yaitu al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kita baca al-kalimatul jadidatu. As-samanu nisfun. Ya. Kita baca ke bawah aja ya. Ar-riyalu jam'uhu riyalatun. Al-hafilatu jam'uha hafilatun. Iya. Ini misalkan domirnya gonta-ganti yang hu sama ha karena melihat mufradnya ya. Mufradnya muzakkar ya hu jam'uhu. Kalau mufradnya muannas jam'uha gitu ya. As-su'alu jam'uhu as'ilatun. Al-baladu jam'uhu biladun. Urubba. Faransa. Mukhtalifatun. Iya. Ini masih ingat kata-katanya atau artinya masih ingat ya? Sebab ini juga sudah dibaca sebelumnya. Apa arti mukhtalifatun? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Mukhtalifatun itu beraneka ragam. Apa artinya urubba? Eropa, ya Masya Allah. Ya. Kemudian, al-yawmu jam'uhu ayyamun. Iya. Al-kirsu jam'uhu kurusun. Raqibun jam'uhu rukabun. Qadimun jam'uhu kudama. Al-jaibu jam'uhu juyubun. Al-maniya. Al-yunani. Ini al-yunanu sebenarnya ya. Al-yunanu. Iya. Kemarin dibaca dengan al-yunani karena ada min. Min al-yunani ya. Watis atutulabin min al-yunani. Kemudian Malaysia. Iya. Apa arti daripada jaibu? Kantong ya, saku di sini ya. Saku. Apa artinya kodimun, kudama? Lama atau senior. Kodimun, kalau dijamakan jadi kudama itu condongnya ke orang, ke akil. Artinya orang yang sudah lama, kudama. Gitu ya. Tapi kalau benda bukan kudama, tapi kodimatun atau kodimun ya. Kudama itu lebih dipakainya ke manusia. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pelajaran yang baru, yaitu ad-darsul 20. Kita baca ya. Sudah siap ya insyaallah ya. Ad-darsul 20. Ini muhadatsah, percakapan antara Laila dan Salma, ya. Laila dan Salma. Orang-orangnya kita enggak usah baca ya. Orang-orangnya kita enggak usah baca. Langsung aja kalimatnya. Ya Salma. Afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Naam. Fi faslina khamsu talibatin minasini wa arba'u talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia. Wafi faslina salasu talibatin minal hindi. Wasittu talibatin minal filibbini. Wasab'u talibatin min Turkiya. Kam ukhtan laki ya Layla? Li salasu akhawatin. Wa kam akhan laki? Li khamsatu ikhwatin. Laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Ya. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Ulangi ya. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran ke-20 ini, itu kita mempelajari masih al-adad wal-ma'dud. Tapi apa bedanya? Bedanya untuk yang muannas, yang perempuan. Kalau pelajaran 19 itu diperuntukkan untuk yang laki-laki. Adapun yang pelajaran 20 ini sekarang kebalikannya, atau yang pasangannya, yaitu ada dua ma'dud dari 3 sampai 10 tapi untuk yang perempuan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan, ya tidak seperti dalam bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan. Ya misalkan 3 pelajar laki-laki. Kalau yang putri bagaimana? Ya sama, 3 pelajar perempuan atau putri. Tidak ada rasa perbedaannya kan? Hanya putra putri. Tapi kalau dalam bahasa Arab bilangannya dibedakan. Ya, bilangannya dibedakan. Ini juga termasuk yang kaidah, ya, termasuk yang kaidah. Nanti akan rasakan nanti di dalam wacana ini, karena memang biasanya penulis itu memberikan pembahasan-pembahasan yang akan dibahas dalam wacana. Nanti akan antum lihat juga di halaman berikutnya dalam latihan-latihan. Titik tekannya di situ, ya. Baik, sebagaimana sudah kita baca bersama, sekarang gantian. Ya, gantian bacanya, praktek langsung. Walaupun di situ sudah ada harokat-harokat bantu, tapi ada juga yang enggak ada. Maka Anda pengen dengar, kita pengen dengar bacaan antum sama enggak dengan bacaan kita tadi di awal, ya. Taib dari sebelah mana tadi yang awalnya atau yang sudah sama mana? Sahir. Oh, sekarang dari antum. Taib. Tafadhol, satu orang satu person, ya. Satu orang satu karakter. Satu orang satu pembicara di situ. Tafadhol. Ya, Salma. Nah, sebentar. Sebelum salahnya itu berlanjut, maksudnya terlalu jauh. Ketika ada kesalahan kita langsung tegur tuh. Nah, apa yang salah kira-kira? Kalau ketentuannya bagi kita yang belajar itu siapapun, ketika ada yang baru gitu ya, catat. Nah, catat. Misalkan ngarokatin atau artinya gitu, itu penting sekali. Tadi ketika dibaca, ketika di awal itu ada yang salah, yang mana? Ya Salma, afi fasliki. Nah, khitabnya di situ. Jangan sama dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki, afi faslika. Karena di sini Salma adalah muannas, afi fasliki. Apakah di kelasmu? Terus dibaca. Afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Bagus, betul. Selanjutnya. Ada yang salah ininya harokatnya. Fi faslina khamsu talibatin. Ya, karena mudhaf wa mudhaf ilaih. Khamsu talibatin minas sini. Terus. Fi faslina khamsu talibatin minas sini. Wa arba'u Min Indonesia. Min Indonesia. Iya, itu nama-nama negara semua. Asin, Asinu, Al-Yabanu, Indonesia. Berikutnya, Hi. Ada salah. Iya. Fi fasina. Minal Filibbini. Iya, banyak tasdid. Minal Filibbini. Enggak ada alif lamnya. Min Turkiya. Ya, berikutnya. Ya, makanya ketika praktek baca itu penting gitu ya. Kan namanya disimak. Nah, disimak. Kadang kita hatinya sudah benar, tapi mulutnya enggak kompak gitu. Iya, tidak selaras gitu. Kadang-kadang begitu seringnya. Di benaknya, di hatinya sudah maksudnya itu, tapi ngomongnya kok lain gitu. Nah, itu. Makanya perlu dilatih, perlu diperdengarkan. Berikutnya, Hi. Kam uhtan? Laka laki atau apa? Laki ya, laki ya. Laila ya. Berikutnya. Bagus. Berikutnya. Ahsanta, berikutnya. Li khamsatu ikhwatin. Kok di sini khamsatu? Katanya pembahasannya lah perempuan. Kok nongol? Ya enggak apa-apa gitu ya. Artinya selingan gitu kan. Karena apa? Karena yang muzakarnya sudah disampaikan, maka di pelajaran yang ini digabung ya, sekali-kali disebutkan supaya mengingatkan kembali. Tidak mesti harus muannas semua ya. Di apa? Dikolaborasi, dicampur, ada yang muzakarnya. Karena semakin untuk memperkuat. Nah, berikutnya, Hi. Bagus. Berikutnya. Betul, Zaid, Santa, bagus. Mumtaz, bagus. Terakhir. Bagus. Iya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dari arti, ada kesulitan tidak kira-kira? Sebenarnya kalimat-kalimatnya itu walaupun kelihatan banyak tapi sederhana ya, sederhana. Artinya kalimat-kalimat yang ringan, diulang-ulang gitu ya. Baik, misalkan Salma berkata, Laila ya, Laila berkata, "Wahai Salma, apakah di kelasmu ada pelajar-pelajar putri dari Cina dan dari Jepang?" Nah, gitu ya. Itu artinya. Salma berkata, "Naam, ya. Di kelas kami ada 5 pelajar putri." Nah, gitu ya. Jadi sekarang adat madudnya itu perhatikan, ini karena kebanyakan masih yang akil. Kalau yang akil umumnya jamaknya apa? Kalau misalkan dari mufrad. Yang akil muannas dari mufrad, maka jamaknya apa jadinya? Kebanyakan jamak muannas salim ya. Untuk yang akil ketika dia mufrad maka jamaknya rata-rata banyaknya jamak muannas salim, jarang jamak taksir, jarang. Mungkin enggak jamak muzakkar salim? Mungkin tidak? Hah? Ya enggak mungkin. Emang operasi plastik. Ya, jadi kalau mufradnya adalah muannas enggak mungkin jamak muzakkar salim. Ima jamak muannas salim, ima jamak taksir. Betul tidak? Betul. Iya. Ya, ini kan yang ini ya, artinya yang apa namanya, yang hukum yang sunnatullah, yang tidak apa, yang normal seperti itu gitu ya. Enggak mungkin lah mufradnya muannas kemudian ketika jamaknya jamak muzakkar salim. Ya ajib kan, antum akan melihat keajaiban dunia seperti itu. Nah, begitu juga yang muzakkar ketika dia mufrad maka jamaknya adalah jamak apa? Hah? Ima jamak muzakkar salim, ima jamak taksir. Enggak mungkin jamak muannas salim kan gitu. Yang enggak akil ini, yang akil. Yang manusia gitu ya. Nah, di sini kebanyakan kita lihat jamaknya itu adalah jamak muannas salim. Apakah mungkin untuk yang ghairu akil? Mungkin tidak. Ya, ketika adatnya itu muannas, ma'dudnya ghairu akil. Mungkin tidak. Ya mungkinlah. Mungkin, sangat mungkin. Karena yang namanya benda-benda itu yang benda mati, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Ya nanti itu akan lihat di sini nanti ya. contohnya kamar. Kamar bahasa Arabnya apa? Ya, ghurfatun. Ghurfatun itu mudzakkar atau muannas? Muannas, mufrad atau jamak? Mufrad. Nah, jamaknya nanti ada ghuraf. Ghurafun. Ya, ghurafun. Itu ada dalam surat Al-A'raf juga ada. Ghurafun. Maka adatnya gunakan yang ini. Salasu ghurafin. Nah, nanti akan ada dalam tamrin ya, gitu. Nah, kita kembali ke terjemahannya. Salma berkata, iya. Di kelas kami ada 5 pelajar putri, khamsu talibatin. Tetap susunannya mudhaf mudhafun ilaih, tetap ya. Dari Cina dan 4 pelajar putri dari Jepang. Dan 8 pelajar-pelajar putri dari Indonesia. Semuanya jadi berapa? 17. 5 tambah 4 tambah 8. Salma Laila berkata, dan di kelas kami ada 3 pelajar putri dari India. Ya, ceritanya 2 kelas yang berbeda nih gitu. Dan 6 pelajar putri dari Filipina. Dan 7 pelajar putri dari Turki. Ada 16. 13 ya, 13. Salma bertanya, berapa saudari laki-laki milikmu wahai Laila? Kam ukhtan laki ya Laila, berapa saudari perempuan milikmu? Maksudnya yang kamu punya gitu ya. Laila menjawab, li salasu akhwatin. Saya memiliki 3 saudari perempuan. Dan berapa saudara laki-laki milikmu atau yang kau punya? Berapa saudara laki-laki bagimu, milikmu atau yang ada padamu? Li khamsatu ikhwatin. Saya memiliki 5 saudara laki-laki. Nah. Salma menegaskan, oh kalau gitu laki gitu ya. Salasu akhwatin wa khamsu ikhwatin. Engkau memiliki 3 saudari perempuan dan 5 saudara laki-laki. Naam, kata Laila, ya. Laila bertanya, balik bertanya. Dan berapa saudara dan saudari laki perempuanmu? Berapa saudara dan saudari? Saudara dan saudari. Ukhtan, akhon wa ukhtan. Wakam akhon wa ukhtan laki. Berapa orang saudara laki-laki dan saudara perempuan milikmu? Salama menjawab, li arba'atu ikhwatin. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan. Berarti berapa? 8. 8 saudara. Berarti dengan samanya 9. Laila bertanya, li zamilatun. Saya memiliki apa? Zamilah. Teman satu. Kemarin zamilah atau dulu itu apa artinya zamilatun? Satu angkatan. Satu lifting gitu ya. Zamilatun itu adalah teman satu angkatan. Satu kelas. Namanya Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Dia memiliki 8 saudara laki-laki dan 8 saudari perempuan. Jadi semuanya ada 16. 16 bersaudara atau 17 bersaudara dengan Khadijahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran ke-20 ini kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Untuk kita masuk ke tamrin sebagai latihan. Ingat, jadi dari ingat bahwa di pelajaran ke-20 ini adalah tentang ada 2 ma'dud yang ma'dudnya adalah mudzakkar atau muannats. Muannats itu tadi. Nanti Anda akan rasakan perbedaannya. Sebagaimana hukumnya kalau untuk yang 3 sampai 10 bilangan dengan yang dibilangnya hukumnya apa? Hukumnya centang apa silang? Bingung ya. Silang apa centang? Kalau bilangan 3 sampai 10 antara yang adat sama ma'dudnya itu rumusnya centang apa silang? Kalau centang itu sejenis. Kalau centang itu adatnya sejenis, kemudian ma'dudnya sejenis. Kalau centang adatnya beda, yang ma'dudnya beda lagi. Yang mana yang betul? Silang, ya silang. Jadi berlawanan. Berlawanan. Kalau yang ma'dudnya laki-laki, berarti adatnya perempuan. Kalau yang ma'dudnya sekarang ini muannas, berarti adatnya laki-laki. Nah, itu pegang aja itu. Terus aja, yang namanya rumus tuh diasah gitu ya. Ingat lagi, diingat lagi, diulang lagi, diulang lagi. Lama-lama insya Allah bisa, insya Allah mahir gitu ya. Nah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. ilahuna awala naqfi bi hadzal qadar wa sanwasil insyaallah fil liqa'il ati insyaallah biidznillah taala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hamla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.